بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أبو عبد الله محمد ابن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. سمعيني يا ها؟ طيب، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. باب berpuasa bagi seseorang yang mengkhawatirkan atas dirinya karena sebagai bujangan. Mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, dikarenakan dia azib, dia seorangnya bujang. Nah, puasa sebagai solusinya, sebagai jalan keluarnya untuk meredam, untuk meminimalisir, bahkan untuk menghilangkan hal-hal yang dia khawatirkan terjadi bila masih bujangan. Ini solusi awal berpuasa. Ketika berhasil diredam, maka dia tidak menikah terlebih dahulu, melanjutkan aktivitas dia sebagai seorang bujangan disertai dengan berpuasa. Namun bila tak terkendali, tak terkontrol, susah dikendalikan, ketika itulah wajib menikah. Barakallahu fikum. Nah, bab ini hendak menjelaskan bahwasanya puasa merupakan solusi bagi para bujangan yang belum menikah untuk meredam atau menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan karena dia sebagai seorang bujangan. Kita baca hadisnya. Ini hadis inti pembahasannya dalam kitab nikah. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عبدان namanya Abdullah bin Uthman, kunyahnya Abu Abdurrahman, dikarenakan nama dan kunyahnya adalah abd, maka dikasih gelar abdani, dua abd. Ya, abdan itu dua abdun. Abdun yang pertama namanya Abdullah, abdun yang kedua kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya, kalau ada orang namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, dikasih gelar abdan. Itu yang umum. Dia dibalik, namanya Abdurrahman, dia punya kunya Abu Abdillah, juga dikasih gelar Abdan. Tapi yang masyhur yang pertama tadi, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Ada yang tahu siapa dari kalangan sahabat yang juga bernama Abdullah bin Uthman? Hah? Anak MTF? Siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Allah barik. Abu Bakar namanya siapa? Kurang keras tadi, keras. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Abdullah. Bapaknya Abu Bakar namanya siapa? Abu Quhafa. Itu kunya. Namanya Utsman. Nah, yang masukkan Abu Bakar bin Abi Quhafa. Ya. Itu namanya masyhur. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abu Quhafa, bapaknya itu namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair, Allah barik fik. An Abi Hamzah. Abu Hamzah As-Sukkari. Masyhur dengan kunyahnya. Salah seorang imam besar ahlu sunnah pada masanya. Abu Hamzah As-Sukkari dikenal dengan imam as-sunnah. Ketika itu yang mencintai Abu Hamzah As-Sukkari sunni. Yang membencinya hizbi. Dan itu menjadi sebuah prinsip sunnah dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Prinsip manhajiyah ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah mencintai para ulama usunnah yang masyhur bisunnah. Ciri-ciri ahlul bid'ah membenci ulama usunnah yang masyhur bisunnah. Itu sampai sekarang diterapkan sebagai sebuah prinsip. Ciri-cirinya seperti itu. Ketika dia mencintai ulama usunnah yang masyhur bisunnah, masyhur dengan pemahaman salafnya, masyhur dengan keimaman dia, kibar ulama bisunnah, engkau mencintai mereka, itu namanya ciri-ciri ahlu sunnah. Yang membencinya, ciri-ciri sahibul hawa. Anil A'mash, juga masyhur dengan gelarnya, Al-A'mash, yang rabun matanya. Namanya siapa? Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash. Dikenal sebagai Imam Al-A'mash. Dalam biografinya dikenal sebagai sosok imam besar. Dalam majelisnya tidak boleh ada sedikit pun suara. Semua harus senyap, hening, fokus, khusyuk. Di majelis taklim mendengarkan apa yang perlu sampaikan. Sudah. Kalau ada yang berisik-berisik, diusir dari tempat-tempatnya beliau. Ada mengatakan, bubar majelisnya. Ilahuna. Selesai majelisnya. Ya. Masya Allah. Itu babnya afdaliyah. Bukan keharusan dalam majelis ilmi. Afdaliyah. Dikarenakan yang juga terjadi di kalangan para ulama una di masa lalu. Terutama yang majelisnya, majelis kibar, majelis besar, dihadiri ulufun mu'allafah, ribuan orang. Ya macam-macam namanya ribuan orang, ada yang ada hajat berdiri, ada yang masuk, ada yang keluar, kadang ada anak-anak, kadang ada yang masih berbincang-bincang. Banyak lagat wal kalam. Apa lagat? Apa lagat? Hah? Apa lagat? Lagata. Itu suara-suara yang tidak jelas dari orang-orang berbincang-bincang dikarenakan besarnya majelis. Ada lagat. Barakallahu fikum. Itu hal yang lumrah terjadi untuk majelis yang sangat besar. Sehingga ketika itu majelis, seorang alimnya mempersyaratkan harus tenang, harus diam semuanya. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang main-main dan segala macamnya. Itu afdaliyah. Ketika memungkinkan, zen. Apalagi yang enggak besar majelisnya, maka dijaga kehormatan majelis. haibatul majlis barakallahu fikum. An Ibrahim. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. An Alqamah. Dari Alqamah dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Maka namanya Alqamah bin Qais An-Nakhai. Saya sampaikan Alqamah ada dua. Ada Alqamah yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Dia adalah Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas itu yang rawan Umar. Sementara Alqamah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud namanya Alqamah bin Qais An-Nakhai. Termasuk fuqaha Kufah Alqamah hadza. Qala beliau mengatakan baina ana amshi ma'a Abdullah, ketika aku berjalan bersama dengan Abdullah wa Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Faqala berkata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kami dahulu bersama dengan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala abdu bersabda man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Beliau mengatakan barang siapa yang mampu al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Zawaj, berpasangan, mencari pasangan. Dari kata-kata zaujun, itu bilangan genap. Zaujun, berpasangan, ini mencari pasangan hidup. Jangan menyendiri, jangan membujang. Hendaklah dia punya pasangan hidup, menikah. Al-ba'ah, ada yang memaknakan hubungan intim. Al-ba'ah ada yang memaknakan kemampuan untuk mengurus pernikahan. Yang namanya pernikahan butuh modal. Terkait dengan biaya dan segala macamnya. Itu juga dimaknakan dengan al-ba'ah. Yang rajih adalah meliputi dua-duanya. Sehingga al-ba'ah dimaknakan dengan ahibbatun nikah. Ahibbah an-nikah. Atau ma'unatun nikah. Segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk sebuah proses pernikahan dan rumah tangga. Itu meliputi satu itu. Apalagi di zaman sekarang ini sebelum menikah, itu ada uji medis, tes kesehatan. Ya, dilaporkan. Ini laki-laki sehat atau tidak, normal atau tidak. Gitu. Ketika ada penyakit-penyakit yang terkait dengan satu itu, dilaporkan. Itu menentukan terkait dengan izin pernikahan di pemerintahan. Cek kesehatannya, ternyata dicek mandul. Misalkan. Maka disampaikan kepada pasangannya, ridho apa enggak kalau mau menikah dengan yang mandul ini? Gitu. Gak ridho, ya sudah. Jangan nikah, cari pasangan yang lain. Gitu. Oh ridho, lanjut. Jadi diketahui di awal. Jadi itu jelas. Dan yang kedua, ma'ulatun nikah terkait dengan semua persiapan pernikahan. Semua proses-prosesnya. Namanya ba'ah. Semuanya masuk dalam kategori ba'ah. Beliau mengatakan barang siapa yang mampu ba'ah, maka hendaklah mencari pasangan hidup. Jangan menyendiri. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab menikah itu lebih ghaddul basar, lebih menundukkan pandangan. Wa aslul farji, lebih menjaga kehormatan. Ini diantara fungsi pernikahan untuk pribadi masing-masing pasangan. Menjaga afaf, kehormatan dirinya, supaya jangan jajan dalam tanda kutip di luar sana, jangan jatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Hakata. Ada bermaslahat yang lebih daripada itu banyak. Nikah memiliki banyak maqasid, banyak tujuan, banyak fungsi yang dibahaskan terkait dengan masing-masing pasangan tadi, pasutri tadi itu. Yang lain sangat banyak sekali barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Atau syahid. Dan barang siapa yang tidak mampu yakni ba'ah, maka hendaklah dia berpuasa. Tidak mampu yang satu itu. Belum waktunya. Atau ada sedikit permasalahan kesehatan. Bukan mandul. Sedikit masalah. Selesaikan dulu. Sambil menyelesaikan, banyak puasa. Supaya teredam. Atau yang ini mampu, normal-normal aja, enggak ada masalah. Tapi satunya lagi, mu'natun nikah, belum mempunyai kemampuan. Cari modal dulu. Ya. Modal apa ini? Modal menikah, mempersiapkan biaya ininya, walimahannya, maharnya, bla bla bla bla, segala macamnya. Baik. Karena belum mampu, sambil menunggu itu semuanya, maka fa'alihi bisawm. Alaihi itu wajib. Ada anjuran. Nah gitu ya. Alaihi. Maka atas dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Itu solusinya yang belum menikah. Qala fa innahu lahu wija'un. Sebab puasa itu lahu untuk dia wija' tameng. Tameng yang menghalangi dia dari hal-hal yang melanggar syariat. Wijak dimandangkan dengan kasur syahwah. Bisa mematahkan, meredam syahwatmu. Ini puasa. Barakallahu fikum. Fa'innahu lahu wijak. Tayyib, ini hadis disebutkan dalam kitab nikah dan juga ada asbabul wurudnya. Perbincangan dua orang sahabat antara Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain Khalifah Utsman bin Affan semoga Allah meridainya. Perbincangan di masa itu mereka sudah tua, bukan lagi sebagai anak muda. Di usia sudah tua lah, sudah berumur. Berbincang-bincang, Khalifah menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, siapa tahu mau menikah lagi, siapa tahu mau tambah istri lagi, mengenang masa muda dulu. Maka, belum bahkan riwayat ini. Ya ma'asyar syabab. Ada kata-kata itu disebutkan riwayat. Ya ma'asyar syabab. Dibawakan riwayat ini. Ma'asyar syabab. Fadil ila ila akhirihi. Yang dimaukan sama beliau dalam ya ma'asyar syabab. Itu anjuran untuk para pemuda. Yang pada umumnya, namanya syabab, pada umumnya masih menggelora syahwatnya. Maka diminta untuk segera menikah, atau menikah lagi, atau menikah lagi, atau menikah lagi. Berapa kali saya mengalami menikah lagi ini? 4 kali. Tandanya apa ini? Maksimal 4. Gitu. Kalau gak mampu ya banyak berpuasa. Ingin menjelaskan, sudah tua. Artinya, anjuran itu berlaku untuk orang-orang muda, anak-anak muda, yang masih menggelora syahwatnya. Kata para ulama, begitu pula yang sudah berumur, tapi masih semangat muda. Gitu. Masih sudah berumur, tapi semangat itunya masih menggelora kayak anak muda. Maka dimasukkan dalam anjuran seperti ini. Dikarenakan keadaan dia yaqum maqam syabab. Barakallahu fikum. Menikahlah. Kalau enggak sanggup, maka berpuasalah. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Inti yang diinginkan dari muallif sekarang adalah terkait dengan siam, dikarenakan dimaksud dalam kitab shaum. Beliau menjelaskan as-shaum qami'un lisyahwah. Ini hadis menjelaskan yang namanya puasa itu bisa meredam syahwat. Bisa mematahkan syahwat. Ya, bisa meminimalisir gelora syahwat. Itu puasa. Nah, kata mu'alif, liman khasyia ala nafsihil uzba. Bagi yang mengkhawatirkan keadaan dirinya kalau masih azib, kalau masih belum punya pasangan, khawatir jatuh dalam perkara yang mungkar, perkara yang dosa, perkara kemaksiatan, khawatir ke sana. Solusinya adalah puasa. Karena puasa meredam syahwat, meminimalisir syahwat, bahkan bisa menghilangkan syahwat. Barakallahu fikum. Di sisi pandangan kitab shaum, fungsi puasanya. Paham ya, fungsi puasanya di antara faedah berpuasa untuk ini barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama menyampaikan iskal. Disebutkan dalam hadis ini faedahnya adalah puasa itu meredam syahwat. Mereka menjelaskan secara kondisi real luar sebagian pihak. Ada beberapa kenyataan kondisi real sebagian pihak kalau berpuasa justru stabil syahwatnya. Bahkan mungkin lebih syahwatnya. Adakah seperti itu? Tuh, kok malah antum yang gini-gini? Oh, jangan antum yang gini-gini yang keluarga sudah. Wah, bahaya kalau antum yang gini-gini. Itu wajib dikasih apa kayaknya antum ini? Ini iskal disebutkan barakallahu fikum. Saya bawakan kalamul hafiz beliau mengatakan wastushkila bi anna shauma yazidu fi tahyijil hararah wa dzalika mimma yuthiru syahwah. Kalau disebutkan dalam hadis ini fungsi pernikahan, fungsi puasa meredam syahwat, ada iskal. Apa iskalnya? Puasa itu menambah hangatnya badan. Memicu hararah, memicu badannya, suhu badan yang panas. Itu pada umumnya menambah syahwatnya. Menambah syahwatnya. Belum mengatakan dalam jawabannya, belum mengatakan dzalika innama yaqa'u fi mabda'il amr. Itu terjadi pada awal-awal saja. Mungkin. Faidha tamada alihi wa'adadah sekena dhalik. Itu kalau diteruskan, dibiasakan, banyak puasa, akan tenang, akan redam hawa panasnya itu. Barakallahu'alaikum. Nah, siapa yang mengalami demikian? Umumnya yang mengalami demikian, seseorang yang memang dia punya banyak trouble dalam badannya, punya banyak penyakit. Penyakit ini sembuhnya ketika enggak banyak makan. Disuruh banyak puasa. Contohnya apa ini? Kolesterol. Darah tinggi. Kolesterol dalam darah tinggi. Dan teman-temannya kolesterol yang ada itu. Diabetes. Apa diabetes itu? Kencing manis. Terus asam urat. Ini semuanya penyakit-penyakit yang apa yang terjadi itu dikarenakan pola makan gitu. Makannya itu enggak ada ngeremnya, mau dimakan, akhirnya dia tak tinggi kolesterolnya, mau tinggi darah tingginya muncul, wah diabetesnya semakin tinggi. Apa kita bagi asam urat? Efek daripada penyakit ini secara medis, tanyakan sama para dokter ya. Menambah dokternya ini. Secara medis efeknya adalah melemahkan. Paham ya? Melemahkan. Sudah, jangan sampai macam-macam. Dipaham ya? Melemahkan. Nah, gitu. Ketika dia berpuasa dan mengatur pola makan ketika berpuasa, sahurnya normal saja, buka puasa juga normal saja, tak balas dendam. Itu malah menyehatkan. Kolesterolnya jadi turun, stabil, diabetesnya jadi bagus, turun, stabil, semua jadi stabil. Itu ketika semuanya sehat, itu juga sehat, gitu loh. Dipaham ya? Muncul dari sini. Hadisnya mengandung faedah, puasa itu mematahkan syahwat, tapi bagi sebagian pihak puasa menambah syahwat. Apa jawabannya? Kata Malik tadi, itu di awal. Ya, ketika awal-awal puasa, masya Allah, turun dikit-dikit, semakin sehat, pas sudah standar, normal keadaan dia sehat. Dia teruskan puasanya, puasa lagi, terus puasa, sering puasa, sering puasa. Ya, lemes juga akhirnya. Kalau tadi dikarenakan penyakitnya, kalau yang ini di bawah standar akhirnya. Apa yang maksud? Dikarenakan keseringan berpuasa. Jika yang awalnya panas, menjadi semakin lama terbiasa tenang, dingin. Maka dia sagana dzalik, tenang. Sehingga puasa bisa meredam semua tadi. Ini dibahas oleh beliau, ada faedah penting di situ. Kata-kata, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلِهِ بِصَوْمْ, yang tidak mampu ba'ah, dianjurkan untuk berpuasa, maknanya sering berpuasa. Nah kemudian, sekali puasa gitu. Nah, sudah puasa nih, nyatanya gak ada perubahan nih, masih menggelora. Berapa kali puasanya? Sekali lah, artinya mengatakan, فَعَلِهِ بِصَوْمْ, maka wajib dia berpuasa. Yang penting puasa. Apalagi dia, masya Allah, jago usul fikih gitu ya, memainkan kaidah usul fikihnya. Lafaznya mutlak Ustaz, cukup sekali. Sudah puasa, nyatanya tidak ada perubahan ini, masih menggelora ini. Berarti salah hadisnya ini. Enggak salah hadisnya, salah pemahaman intinya. Barakallahu. Dan yang dimakan dengan berpuasa bukan sekali puasa, tapi dibiasakan untuk berpuasa, berpuasa, berpuasa. Banyak puasa, sering puasa, itu menstabilkan yang ada. Dan pasti benar yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi faedah yang lain yang namanya berpuasa, niatan kita itu banyak. Dan semuanya berpahala insyaallah selagi itu disyariatkan. Kita berpuasa tujuannya untuk beribadah. Melaksanakan ibadah puasa. Namanya at-ta'abbud lillah bisyam. Ya. Kita berpuasa apalagi yang wajib imtithal lil amr. Kita berpuasa untuk melaksanakan perintah. Yang ini wadah ya. Ini semata murni ubudiyah. Tapi kita juga boleh berpuasa di samping niatan-niatan tadi, juga berpuasa dengan niatan lain selain yang murni ubudiyah. Berpuasa untuk meredam syahwat. Boleh. Nafsnya ada. Dikasih pahala dan di situ. Puasa untuk kesehatan. Boleh. Dikarenakan berpuasa, apalagi di pola yang bagus, itu bagus untuk kesehatan. Difahami insyaAllah ya. Ngerti gak? Itu semuanya berpahala. Dikarenakan niatan-niatan tadi syar'i. Muktabar syar'an dianggap secara syariat. Maka semuanya berpahala. Sekali puasa, niatnya ini, niatnya ini, niatnya itu, semua berpahala. Innamal a'malu binniyat, yang namanya amal tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Difahami nggih? Nah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ya, cukup ya. Cukup. Nanti bab berikutnya, perjumpaan berikutnya, biar hafalannya dikit-dikit. Pokoknya MTF harus hafal. MTF wajib hafalan. Kalau MTF diminta di lantai 2, ramekan lantai 2 dengan hafalannya MTF. Gitu. Mana ya? MTF di lantai, boleh sini ya? 1, 2 boleh. Insyaallah.